wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnah. Nah, kita masuk bab Lailatul Qadar. Ini kita tinggalkan bab tentang saum tatawu. Ya, kita masuk saja dahulu ke bab Lailatul Qadar. Naam, karena sekarang kita adalah sedang saum pada hari ke-20 ya. Sekarang tuh. Nanti malam insyaallah mulai masuk malam ke-21 atau masuk tanggal 21. Naam. Baik. Babu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hiya laila allati anzalallahu ta'ala fiha al-Qur'an 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pada malam tersebut Al-Qur'an 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alaha khairan min alfi syahrin fi barakatiha wa fi barakatil amali shalih fiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan dari sisi barokah malam tersebut dan dari sisi barokah amal soleh yang dilakukan pada malam tersebut, itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, fa inna man qamaha imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi. Sehingga barang siapa yang dia menghidupkan, menegakkan malam tersebut tentu dengan amalan soleh, dengan penuh keimanan wa ihtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lewat. Wahia fi Ramadan qat'an, dan malam Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada bulan Ramadan. Di sini pun dalil, ya, naam, tentang turunnya di Al-Qur'an terjadi pada bulan Ramadan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya, ini menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kapan atau tanggal berapa Al-Qur'an diturunkan? Khilaf ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab, setahu ana dari keempat imam, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya diturunkannya Al-Qur'an itu di bawah tanggal 20 Ramadan. Rata-rata mereka menyebutkan di atas tanggal 20 Ramadan. Ada tanggal 21, 25, 27, dan 29 dan sebagainya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya adanya peringatan nuzulul Qur'an tanggal 17 Ramadan, ya. Ada pendapat yang batil. Artinya pendapat yang sangat lemah kalaupun ada yang membawakan pendapat tersebut. Berdasarkan dengan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan fi lailatul qadar, pada malam lailatul qadar. Apa ada dari ulama kita yang mengatakan bahwasanya lailatul qadar tanggal 17 Ramadan? Hampir enggak ada. Terjadi khilaf dari tanggal 20 ke sana. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan memperingati nuzul Al-Qur'an tanggal berapa? 17 Ramadan. Jadi kalau Lailatul Qadar itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, ada orang berpendapat seperti ini. Wa qala ta'ala syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Nah, dari dua ayat tersebut jelaslah bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Apa makna Al-Qadr? Al-Qadr, ya. Al-Qadru dalnya di sukun. Inna anzalnahu fi lailatil qadri gitu. Bukan qadari. Makna al-Qadru ya. Bisa maknanya asyraf, ini kemuliaan. Lailatul Qadri maknanya adalah malam yang mulia. Malam yang mulia. Ima maknanya adalah at-takdir. Hal yang pertama malam yang mulia, karena di sana suatu amalan atau seorang yang menghidupkan malam tersebut dengan amalan soleh lebih baik min alfi syahr, lebih baik dari ketika seorang beramal selama 1000 bulan. Ini menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Bisa jadi maknanya adalah al-qadru di sini adalah at-takdir. Takdir. Penetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yakni Lailatul Qadar itu malam di mana ditetapkan ketetapan yang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut yufraqu dijelaskan kullu amrin, setiap takdir, setiap ketetapan, kullu amrin, setiap perkara, hakim, dengan penuh hikmah. Baik. Ala kulli hal. Kita akan membahas tentang masalah Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Al hadis al-awal. Hadis yang pertama. Qala Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sabil awakhir. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatta'at fi sabil awakhir faman kana mutaharriha falyataharriha fi sabil awakhir. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada berapa lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka melihat, ini bermimpi tentang malam Lailatul Qadar dalam tidur mereka. Terjadi fi sab'il awakhir. Terjadi pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ara ru'yakum qad tawatta'at fil sab'il awakhir. Aku melihat mimpi kalian itu bertepatan pada 7 hari terakhir. Ya, tawatu'at mana bertepatan. Ada kitab Al-Imam Malik namanya kitab Muwatta'. Dikatakan Muwatta' karena wato'a al-umah. Para ulama atau umat ini bersepakat untuk menerima kitab Muwatta'nya Al-Imam Malik. Dikatakan sehingga kitabnya Muwatta'. Aku melihat mimpi kalian, hanya pemandang mimpi kalian itu bertepatan. Ini kejadian malam Lailatul Qadar bertepatan terjadi pada 7 hari terakhir. Maka barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, falyataharriha, maka hendaklah dia mencarinya pada 7 hari terakhir. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang waktu mencari Lailatul Qadar. Kapan kita bisa mencari Lailatul atau malam Al-Qadar? Di sini disebutkan as-sab'ul awakhir, 7 hari terakhir, as-sab'u al-bawaqi. Wa tabda bi 23. Jadi dimulai dari tanggal 23 Ramadan. In kana asyahru naqisan. Kalau bulan Ramadannya 29 hari, berarti mencari Lailatul Qadar ini dari tanggal 23. Wa min 24 in kana taman. Kalau bulannya bulan Ramadannya selama 30 hari sempurna, maka berarti dari tanggal 24. Nah, Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana mutaharriha," barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Bagaimana mencari malam Lailatul Qadar? Yaitu dengan menghidupkan malam tersebut bi amali sholih, dengan amalan sholih. Jadi kadang seorang hanya sekedar mencari, jangan-jangan ini malam Lailatul Qadar. Dilihat dari tanda-tandanya nanti disebutkan. Sekedar itu. Bukan itu inti dari mencari malam Lailatul Qadar. Intinya adalah bagaimana dia memperbanyak sebanyak mungkin amalan soleh ketika dia atau menduga ini nih, atau kira-kira waktu-waktu yang diperkirakan itu adalah Lailatul Qadar. Perbanyak. Ini makna mencari Lailatul Qadar. Bukan mencari wah ini. Bukan. Perbanyak. Kalau susah, gampang. Dari tanggal 20 atau bahkan di tanggal 1 kalau perlu. Perbanyak saja amalan soleh pada malam tersebut. Nah. Dari hadis tersebut diambil faedah. Anna Allah Ta'ala qad yukramu ba'dul mu'minina fayurihi fi manamihi ma yanfa'uhu wa ghairuhu. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan sebagian kaum mukminin dengan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Sehingga apa? Mimpi yang dia lihat dalam tidurnya itu bermanfaat bagi dirinya ataupun yang lainnya. Nah, berapa banyak mimpi yang apa terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermanfaat. Contoh mimpinya Bilal seingat anak, atau juga sahabat Ibnu Maktum tentang masalah azan, ya. Azan Allahu Akbar itu dari apa? Awal dari mimpi kan? Lafaz azan tersebut dari mimpi. Kemudian al-amal bi ru'ya as-salihah idza dalat al-qarinah ala sidqiha wa lam tukhalif asy-syar'u. Beramal dengan mimpi orang saleh. Idza dalat al-qarinah ala sidqiha. Jika ada qarinah, ada faktor-faktor yang mendukung tentang benarnya mimpi tersebut, ya, dan tidak menyelisih syariat. Ini penting, ya. Beramal dengan mimpi orang yang soleh, ya. Jika memang ada indikasi bahwasanya mimpi itu benar dan tidak menyelisihi syariat. Karena sebagian orang berdalil dengan mimpi, oh menurut mimpi si fulan gini-gini, ternyata mimpinya memerintahkan kepada satu amalan yang menyelisihi syariat, jelas ini tertolak sudah. Tertolak. Nah, kalaupun mau seseorang mengamalkan mimpi orang yang soleh, harus ada qarinah bahwasanya mimpi itu mimpi yang benar. Kedua, jelas secara zahir tidak menyelisihi suatu syariat. Tidak menyelisihi syariat. Kemudian, anna lailatul qadar fi Ramadan, bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian juga irsyadu man harasa 'alaiha ay taharraha fi sab'ahu minhu. Ada irsyad, petunjuk, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan mencarinya pada 7 hari terakhir. Fi hadzal hadis al-irsad ila tahari Lailatul Qadar fi sab'il awakhir min Ramadan wa ja'at ahadithu fil irsyad ila tahariha fi jam'il ashar. Qawli ta'ala sallallahu alaihi wasallam taharru Lailatul Qadar fil ashar awakhir min Ramadan. Pada hadis tadi menyebutkan 7 hari terakhir kan? Bagaimana dengan hadis yang lainnya yang menyebutkan hendaknya kita mencari Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Apa ada pertentangan di sini? Ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, carilah Lailatul Qadar di 10 hari, di 10 hari bulan Ramadan. Wal jam'u bainahuma ma fi sahih Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka menggabungkan dua hadis tersebut, apa yang ada dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashar al awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajza fala yaglibanna 'ala sab'il al-bawaqi. Jika kalian lemah, harus mencari sejak tanggal 21 atau tanggal 20, maka jangan sampai 7 hari terakhir ini jangan sampai terkalahkan, lemah. Kalau kalian susah lemah, ya minimalnya 7 hari terakhir seperti itu. Nah, itu jamak menggabungkan dua hadis tersebut. Pada asalnya mencari Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau merasa berat, usahakan di 7 hari terakhir. Nah. Kemudian al-hadis tsani. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadar fil witri min al-ashar al-awakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan carilah Lailatul Qadar fil witr pada tanggal ganjil dari 10 hari terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Dan nanti malam adalah tanggal 21. Ya. Masuk tanggal 21. Jadi kita siap-siap sejak malam ini nih. Ya. Paksakan diri kita. Karena enggak ada kesempatan lagi kecuali bulan ini dan di 10 hari terakhir. Ya. Apa yang menjadi kalaupun capek enggak masalah sudah. Usahakan. Perbanyak amalan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Taharru Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Utlubu musadafatiha bil amali soleh wal qiyamu fiha. Cari Lailatul Qadar dengan mengerjakan amalan soleh. Wal qiyamu fiha dan menegakkan salat pada malam tersebut. Fil witr min al-ashar. Ya. Ini pada tanggal ganjil, ya, 10 hari terakhir. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya anna awtaral ashar arja min asyfa'iha. Bahwasanya tanggal-tanggal ganjil pada 10 malam terakhir itu lebih diharapkan, lebih memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar daripada tanggal genap. Bukan berarti tidak mungkin terjadi, ya. Lailatul Qadar pada tanggal genap, tanggal 20, tanggal 22, tidak. Kenapa? Hadis menunjukkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada 10 hari terakhir. Iya kan? Hanya saja di sini disebutkan kemungkinan, artinya harapan yang paling kuat, yang paling besar terjadinya Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil. Nah, baik, kita baca hadis yang selanjutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashar al-awsat min ramadhan fa'taqifu aman hatta idza kanat laylatul 21 wa hiya laylatul lati yakhruju min sabihatiha man itaqafahu qala man itaqafa ma'i falyataqif al-ashar al-awakhir faqad araitu hadhi al-lailah thumma ansaituha wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha faltamisuha fil ashar al-awakhir waltamisuha fi kulli witrin qala famatarat as-sama' tilka al-lailah wa kana al-masjidu ala arishin waqafa al-masjidu fa'absortu aynaya fa'absortu aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi atharul ma'i wattin min subhi 21 min subhi 21. Nah, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beriktikaf pada 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Ini al-Ashr al-Awsat, 10 hari pertengahan bulan Ramadan, dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Beliau beriktikaf pada mulai 10 hari kedua bulan Ramadan. Fa'taqifu aman, dan beliau beriktikaf pada tahun itu sampai tanggal 21, yaitu pada malam yakhruju min sabihatiha man taqafahu, itu pada tanggal atau pada malam orang-orang yang beritikaf bersama beliau keluar pada pagi harinya, pada subuhnya, pada pagi harinya. Nah, jadi mau selesai, mau udahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriktikaf bersamaku ini sejak 10 hari kedua, maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 hari terakhir. Maka sungguh aku telah bermimpi melihat malam tersebut. Ini malam Lailatul Qadar. Kemudian aku lupa, ya aku lupakan tentang malam tersebut. Maka sungguh aku melihat, ya telah bermimpi melihat diriku sujud fi ma'in wa tin, di air dan tanah. Ini aku bermimpi bersujud di tanah yang becek. Terus aku melihat, bermimpi bersujud di tanah yang becek pada pagi harinya. Ini pada pagi hari yang malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Aku bermimpi melihat bahwasanya aku bersujud pada pagi harinya di tanah yang becek. Maka carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari terakhir. Dan carilah pada setiap tanggal yang ganjil. Allah, maka Abu Sa'id al-Khudri berkata, famatarat as-sama, maka turunlah hujan pada malam tersebut. Wa kanal masjid al-arish, maka masjid pada waktu itu atapnya terbuat dari arish, pelepah kurma. Kalau kafah al-masjid, maka masjid pun bocor. Karena atapnya dari pelepah kurma. Maka aku melihat absurdu aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhati atharul ma. Aku melihat, kata Abu Sa'id al-Khudri, ya. Kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa? Jabhatihi, keningnya ada bekas tanah dan air. Ini bekas lumpur, ya. Karena bocor masjidnya. Itu terjadi pada subuh pada tanggal 21 Ramadan. Nah, kapan kejadian satu qadarnya? Tanggal 21 Ramadan. Nah, ketika saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia dari ciri-ciri yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Bahwasanya beliau melihat beliau sholat pada pagi harinya, pada subuhnya di tanah yang becek. Dan ternyata malam tersebut terjadi hujan bocor, dan pada pagi harinya Abu Sa'id melihat kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bekas tanah yang becek. Pada hadis tersebut diambil faedah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harison ala idraki lailatul qadar wal amal fiha. Bagaimana semangatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan malam lailatul qadar wal amal fiha dan beramal pada malam tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan juga pada hadis tersebut Abu Sa'id al-Khudri mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid untuk mencurahkan ibadah pada malam tersebut. Fa'taqifa al-ashr al-awsat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sejak 10 hari kedua bulan Ramadan. Wa fi riwayat al-Bukhari annahu i'takafa al-ashr al-awwal. Bahkan disebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari beliau beriktikaf sejak tanggal 1 Ramadan. Baik. Fa'atahu Jibril, sehingga datang Jibril, faqala innalladzi tatlubu amamaka, dan berkata sungguhnya yang kau cari itu ada di hadapanmu. Fa'ataka fa'al ashar al-awsat. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Jibril, sungguhnya yang kau cari itu ada di hadapanmu, di depanmu. Artinya 10 hari terakhir, 10 hari pertama belum terjadi Lailatul Qadar. Maka beliau beriktikaf pada 10 hari kedua berharap mendapatkannya di 10 hari kedua bulan Ramadan. Fa'atahu Jibril faqama khatiban sabihatan 20 min Ramadan wa arsada man iktakafa ma'ahu ayataqifa al-ashr al-akhir. Kemudian datang Jibril berdiri, kemudian khatiban sabihatan, dan mengatakan bahwasanya pada tanggal 20 min Ramadan, tanggal 20 Ramadan, bukan Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada pagi hari tanggal 20 Ramadan dan mengarahkan para sahabatnya untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir. Wa akhbaru anna Allah taala arahu ainaha fil manam. Karena sungguhnya, dan mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan malam tersebut pada mimpi beliau. Summa ansahu iyahu. Kemudian beliau lupa tentang mimpi tersebut. Lakin ro'a fil manam laha alamah fitil kasanah. Hanya saja beliau melihat tanda-tanda. Jadi beliau lupa kapan tepatnya malam Lailatul Qadar tersebut. Padahal beliau lupa. Hanya saja beliau mengetahui tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar pada tahun tersebut, ya. Pada tahun tersebut ya. Bukan berarti wah, tadi malam hujan berarti ini. Enggak. Pada tahun tersebut beliau ingat tanda-tandanya. Wahya sujuduhu fi shalatish subhi ala ma'in watir. Yaitu beliau sujud pada salat subuh di atas tanah yang becek. Fa'amtarat as-sama laylatal 21, maka pada tanggal 21 Ramadan turunlah hujan. Wa kana saqul masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam haina idin min jarid an-nakhl fa haram min ma'in hatta ibtalat al-ard. Dan pada waktu itu atap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terbuat dari apa? Pelepah kurma. Sehingga air pun masuk dan membasahi tanah di dalam masjid tersebut. Falamma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subhi sajada al-ardi al-ma'i wat-tin. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan sujud di atas tanah yang becek tersebut, fansarafa min salatihi wa ala jabhatihi fi riwayah wa anfihi atharul ma'i wat-tin. Dan ketika selesai salat beliau pun berpaling ini menghadap para sahabatnya dan terlihat di jabhah, di dahi beliau, sebutan dan riwayat yang lain, di hidung beliau ada bekas air dan tanah, jadi bekas tanah becek. Nah, itu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Ala kulli hal, hal terbesar yang bisa kita ambil faedah adalah fursah, kesempatan. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mulai memasuki malam Lailatul Qadar. Insyaallah malam ini memulainya. Hendaknya kita bersemangat untuk menghidupkan dengan berbagai amalan soleh. Salatul lail, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, zikir, berdoa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Di kesempatan terakhir di bulan Ramadan kita masuk bab al-itikaf. Bab al-itikaf. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.